yang tidak menjadi dalil tentang tertentunya waktu hari kiamat adalah hadis yang diriwayat lima muslim dari Jabir bin Abdullah. Kata Jabir, aku mendengar Rasulullah bersabda, kira-kira sebulan sebelum beliau meninggal. Sebulan sebelum beliau meninggal, beliau menyatakan, kalian bertanya kepadaku tentang hari kiamat. Hanyalah ilmu tentang terjadinya hari kiamat itu di sisi Allah. Aku bersumpah atas nama Allah, tidak ada satu jiwa pun yang hidup pada hari ini di muka bumi. Ma 'alal ardi min nafsin manfusatin al-yawm ya'ti 'alaiha mi'ah sanah wa hiya hayatun yawmin. Tidak ada satupun orang yang hidup sekarang yang masih bernapas, dia akan sampai usianya melebihi 100 tahun ketika itu dia masih hidup. Tidak ada. Artinya 100 tahun setelah Rasul mengatakan itu, semua sahabat sudah meninggal. Hadis ini di dalam Sahih Muslim, lihat juga dalam Jami'ul Usul, hadisnya nomor 7890. Dan makna nafsun manfusa itu artinya al-mauludah, yang dilahirkan. Tidak ada satupun orang yang dilahirkan di muka bumi ini, kemudian datang 100 tahun setelah ini, dia itu masih hidup ketika itu. Tidak ada, artinya sudah mati. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah mengatakan, "Shalla bina Rasulullah SAW dzata lailatul isya fi akhir hayati. Falamma sallama qala, ara'aytukum lailatakum hadhihi? Fa inna 'ala ra'si mi'ati sanah minha la tabqa mimman huwa al-yawm 'ala dhahril ard ahadun." Kata Rasul salam, kata Abdullah bin Umar, kami sholat bersama Rasul salam pada waktu isya. Itu sholatnya di akhir hayatnya. Setelah salam beliau menyatakan, aku beritahukan kepada kalian pada malam kalian ini, sesungguhnya di akhir 100 tahun tidak akan lagi tersisa orang yang sekarang ini masih hidup. Dia akan hidup setelah 100 tahun di muka bumi. Tidak akan ada. Artinya semuanya akan meninggal lagi. Ini pun riwayat Bukhari dan Muslim. Kata muallif, inna ta'ammula fi hadainil hadithain yadullu dilalatan wadihan ala anna Rasul salam lam yarid fi aqwalihi hadihi qiyamis sa'ah. Wa innama arada inqidha'a al-qarni alladhi huwa fih. Ay annahu ba'da mi'ati amin yamutu kullu man kana hayyan indama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam qala wa qad faqiha hadha al-ma'na Ibnu Umar radhiyallahu an wa faqahu an-nas bihi indama dhahabu madhhab shatta fi fahmi ma'na qala Rasul sallam fa fi sunan at-Tirmidhi wa sunan Abi Daud ba'da siyaq Abdullah bin Umar li hadits Rasul sabiq qala fa wahala an-nas في مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون بهذه الأحاديث نحو مئة سنة وإنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد يريد بذلك أن ينخرم القرن. Sesungguhnya kalau kita perhatikan dua hadis tadi, dua-duanya merupakan dalil yang jelas bahwa Rasul salam tidaklah dengan ucapannya itu bermaksud menentukan hari kiamat. Hanyalah maksud beliau adalah hilangnya atau berakhirnya generasi ketika beliau hidup di dalamnya, generasi sahabat, generasi salafus soleh akan musnah setelah 100 tahun. Yaitu setelah 100 tahun akan matilah semua orang yang masih hidup pada waktu Rasul salam mengatakan perkataan ini. Maka makna seperti ini telah difahami oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Lalu beliau pun memberikan pemahaman seperti ini kepada manusia ketika orang-orang mempunyai beberapa pendapat yang berbeda-beda tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi kata Rasul, 100 tahun lagi orang-orang yang hidup sekarang sudah mati semua. Sebagian sahabat ada yang memahami, oh kalau begitu 100 tahun lagi kiamat, sebab 100 tahun lagi orang-orang yang hidup sekarang mati semua. Buah-buah kiamat, kata sahabat. Makanya dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud menyatakan, setelah Rasul mengatakan ini, manusia tegang. Yaitu wawaharanas, manusia tegang. Manusia takut. Manusia goncang mendengar perkataan Rasul SAW itu. Lalu mereka membicarakan hadis-hadis ini. Kira-kira 100 tahun nanti akan terjadi kiamat. Nah ini kesalahan pemahaman para sahabat, lalu diluruskan oleh Abdullah bin Umar. Hanyalah maksud Rasul SAW itu katanya, la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun yuridu bidzalika ayyan kharimal qarn. Yang dimaksud tidak akan lagi ada orang yang hidup sekarang akan hidup setelah 100 tahun di muka bumi ini, maksudnya musnahnya generasi tersebut, generasi sahabat. Tapi para sahabat semua sudah mati, pasti lahir yang generasi berikutnya. Lihat dalam Sahih Jami' Ash-Shaghir hadisnya nomor 7891. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah, Aisyah mengatakan, "Kanal a'rab idza qadimu ala Rasul sallallahu sa'aluhu anis sa'ah. Mata sa'ah? Fayanzuru ila ahdasi insanin minhum fayaqul iyaish hadha iyudrikhu al-haram hatta qamat alaikumus sa'ah wa qala hisam ya'ni mautuhum." Kata Aisyah, orang-orang Arab, Arab-Arab Badui, Arab-Arab Gunung, kalau bertemu datang kepada Rasulullah, mereka bertanya tentang hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat? Lalu Nabi sesalam memandang kepada orang yang paling muda di antara mereka. Lalu berkata, seandainya orang ini masih hidup, maka kata Nabi sesalam, orang ini tidak akan pikun sebelum datang kepada kalian hari kiamat kalian. Kata Hisham, perawi hadis ini maksud hari kiamat kalian itu kiamat sugro, yaitu mati. Jadi sebelum anak ini pikun, yang lain sudah mati. Itu maksudnya. Ini sudah kita bahas ketika kita membahas tentang kiamat sugro. Makanya salah satu kiamat sugro itu artinya maut, mati. Itu jawabannya. Salah satu saja itu. Kalau ada yang menjawabnya tidak begitu, kiamat sugro itu umpamanya gempa bumi. Salah. Di dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, kata Anas bin Malik, "Anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW, mata sa'ah, fasakata Rasul SAW, hunayhatan, thumma nadhara ila gulamin baina yadaihi, min azdas nuah." Ini mungkin nama suku atau nama tempat. Faqala inna umra hadzal ghulam lam yudrikul haram hatta taquma as-sa'ah. Qala Anas, wa dhalikal ghulam min asrabi yawma idin. Wa muradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadain al-hadithain sa'atul mukhatabaini kama fassara dhalika Hisham ahad ruwatil hadith al-awwal ya'ni mautuhum fa inna sa'ata kulli insan mautuhu wa hadha al-jawab min Rasul sallam yu'arifu bi jawab al-hakim fa innahu arshadahum ila al-istidad lil-maut wa ta'ahub lahu wal maut qaribun. Kata Anas, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul SAW, kapan terjadinya hari kiamat? Lalu beliau diam sebentar. Fasakata Rasul hunayhatan. Undur ilayah hunayhatan. artinya pandang saya sebentar, perhatikan. Lalu Nabi SAW memandang kepada anak laki-laki yang ada di hadapan orang itu. Anak ini dari Azdas Nuah. Lalu berkata, sungguhnya usia anak ini, dia tidak akan sampai kepada pikun sebelum datang hari kiamat. Kata Anas, si hulam itu, si apa, anak itu dari Utrobi yauma idin. Kepada hari itu dari Utrob. Maksud Rasulullah SAW dalam dua hadis itu adalah maksudnya saat atau hari kiamat yang dimaksud adalah seperti yang ditafsirkan oleh Hisham, salah satu perawi hadis ini, yang menyatakan bahwa hari kiamat yang dimaksud adalah kematian mereka. Karena kiamat bagi setiap orang adalah pada hari kematiannya. Ini adalah jawaban dari Rasulullah SAW yang diketahui atau yu'rafu bijawabil hakim. Yang ini diketahui sebagai jawaban yang hakim. Karena Rasulullah SAW membimbing mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian dan merasa ngeri dengan kematian itu, sedangkan kematian itu begitu dekat dan begitu dekat. Inilah pembahasan tentang kemuskilan-kemuskilan yang berkaitan dengan menetapkan waktu hari kiamat. Insya Allah pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang asyratu, tanda-tanda hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan tanda-tanda kiamat? Dan berapa lama lagi setelah tanda pertama turun, berapa tahun lagi ke hari kiamat? Insya Allah akan kita kaji pada esok hari ba'da asar. Untuk malam ini cukup sekian. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Ayuhal ikhwah, kita akan masuki pembahasan selanjutnya tentang ta'rif al-ashrat wal ayat. Berkata muallif hafizahullah ta'ala, idza kana Allah qad akhfa وقت وقوع الساعة عن عباده فإنه أعلمهم بأمارات وعلامات تدل على قرب وقوعها وقد سمى القرآن هذه الأمارات وأشراط الساعة بأشراط الساعة قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. Apabila Allah telah menyembunyikan waktu terjadinya hari kiamat dari hamba-hambanya, maka sungguhnya Dia telah memberitahukan kepada manusia tentang tanda-tandanya yang menunjukkan sudah dekatnya waktu kejadian hari kiamat tersebut. Allah mengistilahkan tanda-tanda ini dengan asyratus sa'ah, sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, fahal yanzuruna illa sa'ah, mereka tidaklah menunggu kecuali as-sa'ah, hari kiamat. Anta'tiyahum baghtatan, bahwa hari kiamat ini akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba. Faqad jaa asyratuha, padahal sungguh telah datang asyratnya atau tanda-tandanya. Inilah penjelasan Quran tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Wasyarat bi fathataini al-alama wa asyratuha alamatuha. Wa fi fathil bari al-murad bil asyrat al-alama allati taqibuha qiyamus sa'ah. Syarat bentuk mufrad dari asyrat, syarat dengan dua fathah, artinya alamah, sehingga asyratuha artinya alamatuha, tanda-tandanya. Di dalam Fathul Bari dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asyrat dalam ayat ini adalah tanda-tanda yang mengiringi hari kiamat. Ini dijelaskan dalam Fathul Bari juz 13 halaman 79. Wa qad atlaqa ba'dul ulama ala hadhihi al-ashrat ismul ayat. Sebagian ulama menamai ashrat atau tanda-tanda ini dengan istilah ayat. Apa arti ayat? Wal ayatu hiyal amarat ad-dalatu 'ala syai. Kal amarati allati tunsabu fis sahra dalah 'ala at-tariq. Awil alamat allati turfa'u ala syawatil bahar tahdis sufun allati tumkhadu allati tamkhidu ababul ma' au tilka allati tudau qariban minal mudun litatullal musafir ala qurbi wusulihi ila diyar allati wudi'at biqurbiha. Ayat adalah tanda-tanda yang menunjukkan sesuatu, seperti amarat yang ditegakkan di sebuah padang, sebuah lapangan, sebuah padang pasir untuk menunjukkan jalan, rambu. Atau tanda-tanda yang diangkat di syawatil bahar, di pantai-pantai, yang membimbing perahu yang digerakkan oleh gelombang laut. Atau tanda-tanda yang diletakkan di perbatasan kota untuk memberi petunjuk kepada musafir bahwa dia telah dekat ke kota tersebut yang di perbatasannya itu diletakkan tanda tersebut. Itu ayat tanda-tanda. Berkata Al-Tibi, al-ayat imaratun lis-sa'ah, imma ala kurbiha, wa imma ala husuliha. Famin al-awwal ad-dajjal, wa nuzulu Isa, wa ya'juz wa ma'juz, wal khasaf. Wa min al-thani ad-dukhan, wa tulu'u syams min maghribiha, wa khurujud dabah wan nar allati tahsyurun nas. Kata At-Tibi, ayat maksudnya lah tanda-tanda kiamat. Dan ini ada dua makna. Mungkin tanda-tanda sudah dekatnya kiamat atau tanda-tanda terjadinya kiamat. Di antara tanda-tanda sudah dekatnya kiamat adalah keluarnya Dajjal, turunnya Nabiullah Isa alaihissalam, Ya'juz dan Ma'juz, serta timbulnya gerhana. Akan timbul gerhana 3 kali nanti di Jaziratul Arab. Itu tanda dekatnya. Sedangkan tanda terjadinya kiamat ada dukhan, timbulnya asap. Tentu saja bukan asap yang kemarin. Terus terbitnya matahari dari sebelah barat, keluarnya dabah, binatang melata, yang nanti tinggi binatang itu kira-kira 12 hasta. Kalau satu hasta hampir setengah meter, berarti tingginya itu kira-kira hampir 6 meter. Nanti bisa bicara dabah, dijelaskan dalam Al-Quran. Demikian juga api yang nanti akan menggiring manusia ke tempat berkumpulnya di Syams. Ini dijelaskan dalam Fathul Bari juz 11 halaman 352. Inilah makna asyrat atau alamat atau ayat asyratus sa'ah. Lalu kenapa kita membahas masalah tanda-tanda kiamat atau masalah-masalah gaib di masa yang akan datang? Adakah faedah membaca hal ini? Bukankah kita lebih penting membahas masalah-masalah yang waqi, masalah yang sekarang kita hadapi, tentang bagaimana mengembalikan kejayaan umat Islam, mengembalikan nilai rupiah, dan seterusnya. Waqad yaqulu qa'il, laqad at'abtum anfusakum fin nadhar fi umurin fa'idatiha qalilah. Wal aula bikum an tahtamu bi umuril muslimin wa muskilatihim badalan fi min qada'il awqat at-tuwal fil bahth amma yajri fi muqbil azman min al-waqa'i wal hadasat wa qalu innakum tahrubuna min al-waqi alladhi ta'ishuna fihi ila 'alamin akhar ta'maluna an ta'ishu fihi أو تخشوا أن تأتي عليكم وهذا هروب من مواجهة الحقائق والسعام. Ada orang yang berkata, kalian ini memayah-mayahkan diri untuk menelaah masalah-masalah yang sedikit faedahnya. Jadi menelaah masa-masa yang akan datang tentang tanda-tanda kiamat dianggap sedikit faedahnya. Lebih utama kalau kalian memperhatikan urusan kaum muslimin dan muskilahnya dan problematikanya sebagai pengganti dari hilangnya waktu yang panjang dengan membahas apa-apa yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang minal waqa'i wal hadasat, berupa peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian. Mereka berkata, kalian ini lari dari kenyataan yang kalian hidup di dalamnya. Lari kepada alam lain yang kalian berangan-angan akan hidup di sono. Atau kalian takut apa yang kalian bahas itu akan datang kepada kalian. Itu katanya. Jadi kita membahas tentang tanda-tanda kiamat disebut lari dari kenyataan. Dan berangan-angan hidup di zaman tersebut, di zaman 10 tanda kiamat yang di zaman Dajjal, di zaman Nabi Isa turun, di zaman Ya'juj dan Ma'juj, padahal belum tentu kita hidup di sana. Belum tentu usia kita sampai ke sana. Ini adalah hurufun bimu'amin muwajatil haqa'iq wassu'ab. Ini sama dengan lari dari kenyataan. Lari dari kesulitan hidup yang sekarang dialami. Berupa krisis moneter, berupa naiknya harga-harga, mungkin begitu. Ada orang yang seperti itu. Tauhid saja digugulung. Masalah umat yang nampak, yang apa nampak itu, yang di depan mata dibiarkan. Mereka kira masalah tauhid bukan masalah umat. Kita katakan kepada mereka, laisa lana khiyarun fi dirasatil ghuyubil mustaqbalah au ihmaliha fal amru laisa lana fal ittila ala hadhihi al ghuyub wa tasdiq biha min samimid din alladhi jaa bihi rasuluna sallallahu alaihi wasallam akhbara bi ba'di minha al qur'an wa ba'daha ja'at bihi sunnah an-nabawiyyah wa 'alima dhalika kulluhu as-sahabatu wa shaghalu bihi anfusahum wa ihtamu bihi ihtimaman kabiran wa kana bil iman bil ghaib awwal sifatin madaha Allah biha al-muttaqin al-muhtadin al-faizin alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Kita katakan kepada orang yang berkata seperti itu tadi, bahwa kita tidak mempunyai pilihan lain selain untuk mempelajari masalah-masalah gaib yang akan terjadi kelak serta kengeriannya. Menelaah masalah yang gaib serta membenarkannya, ini termasuk intisari ad-din yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian masalah gaib ini dijelaskan oleh Quran, sebagian lagi oleh sunnah nabawiyah. Para sahabat semua mengetahui hal ini, mengetahui semua ini, dan mereka menyibukkan diri mereka serta memperhatikan masalah dengan perhatian yang besar, yang serius. Bahkan iman terhadap yang gaib merupakan sifat pertama yang dipuji oleh Allah dari orang-orang takwa yang memperoleh petunjuk dan akan bahagia. Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat pertama, kata Allah Alif Lam Mim, inilah kitab yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa orang takwa? Adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Jadi ciri pertama, sifat pertama orang takwa adalah yu'minuna bil ghaib, iman kepada yang gaib. Sahih inna katsiran minal muslimin syaghalu anfusahum bil akhbar al ghaibiyah allati lam taqum 'alaiha dalilun minal kitab was sunnah. وأغرق في ذلك بعض الذين نسبوا إلى العلم ولكن الاستغلال بالنصوص الصحيحة هو جزء من هذا الدين الذي أنزله العليم الخبير. Memang benar banyak kaum muslimin yang menyibukkan diri dengan berinformasi-informasi gaib yang tidak didasarkan kepada dalil kitab dan sunnah. Dan sebagian orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu, mengaku-ngaku berilmu, menenggelamkan diri dalam hal itu. Berita-berita gaib yang tidak didasarkan kepada kitab dan sunnah. Banyak yang seperti itu. Akan tetapi menyibukkan diri dengan nas-nas yang sahih, merupakan bagian dari din ini yang diturunkan dari yang maha mengetahui, yaitu Allah Al-Alim Al-Khabir. ويمكننا أن نلوم الذين قعد بهم العمل من المسلمين انتظارا لحدوث الواقعات التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم كالذين يتركون الجهاد انتظارا لخروج المهدي ولكن هذا خطأ يحتاج إلى التقويم ولا يجيب ترك النصوص الصحيحة فإن سلفنا الصالح ما إيمانهم بالغيب الصادق لم يقعدوا عن الجهاد ولم يتركوا العمل. Mungkin benar kita mencela orang-orang yang meninggalkan amal, yang tidak mau beramal dari kalangan kaum muslimin, karena menunggu terjadinya apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, seperti orang yang tidak mau jihad karena menunggu keluarnya Imam Mahdi. Gak mau jihad lah, biarkan Israel menggempur Palestina, biarkan Bosnia diserbu Serbia, biarkan Afgan dikuasai komunis umpamanya, biarkan apalagi Chetnia. Kita nanti jihad itu kalau Imam Mahdi sudah turun. Banyak yang seperti ini. Tetapi ini tentu saja salah. Membutuhkan takwim, membutuhkan perbaikan. Jadi tidak berarti ini harus meninggalkan nas-nas yang sahih. Karena buktinya apa? Buktinya salafus saleh, mereka beriman kepada yang gaib dengan sebenar-benarnya. Tetapi mereka tidak duduk-duduk dari jihad. Tidak meninggalkan jihad, tidak meninggalkan amal. Jihadnya tak ada yang menandingi, amalnya tak ada yang menyamai. Itu generasi sahabat yang disebut dengan generasi salafus saleh. ويمكن أن يوجه لوم شديد للذين ينزلون ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الغيوب على غير وقائها ويحملون النصوص ما لا تحتمل ويدعون دعاوى يضلون بها العباد كالذين ادعوا المهدي على مدار التاريخ إلا أن هذا خطأ هؤلاء والخطأ يقوم ولا يدفعنا هذا الخطأ إلى إنكار ما صحت به النصوص فالحق حق والباطل باطل ولا ندفع الباطل إنكار الحق والذين ينكرون علينا استغلالنا بهذه النصوص الصحيحة في هذا الجانب نوجه أنظارهم إلى الجهود الهائلة التي يبذلها العلماء المعاصرون لكشف عن الغيوب المجهول في الماضي البعيد والغيب المجهول في الحادثات المقبلة والغيب المجهول في الفضاء الذي يحيط بنا ولذلك نراهم يبحثون في آثار الماضيين وما أبقوه من كتابات وصنائع وخرائب ونراهم يهتمون بما يقوله المنبئون والكهان والعرافون وما يقول هؤلاء كذب لا تكاد تجد فيه للحقيقة مكان ونراهم يصنعون المناظر المكبرة والمراصد الهائلة بل ويرسلون الأقمار الصناعية لريادة الفضاء كي يعلمون ما لا يعلمون فإذا كان هذا هو حال البشر يرغبون دائما في التعارف على ما لا يعرفون ومعرفة الماضي والآتي ومعرفة الكون من حولهم أفلا يكون الاطلاع على حقائق الأمور من الجهة التي لا تكذب أبدا أولى وأحرى إن المعلومات التي جاءت بها النصوص في هذا المجال معلومة قيمة لا تقدر بثمن لا تقدر بثمن ولكن البشرية تكابر كثيرا عندما ترفض الأخذ بخبر الوحي الصادق وتخسر كثيرا عندما تعرض عن هذه العلوم الطيبة ثم إن أقواما يريدوننا أن نبتعد عن دراسة في هذا المجال من خلال نصوص الوحي بينما هم يلهثون وراء الأخبار التي يأتيهم بها علماء الغرب في هذا المجال وإن كان فيها خلط كثير وكذب كثير ممكن kita arahkan, kita tujukan celaan yang keras kepada orang-orang yang menempatkan kabar-kabar dari Rasulullah SAW tentang hal-hal yang gaib bukan pada tempatnya. Atau membahas nas-nas tentang yang gaib bukan dengan makna yang semestinya. Mereka banyak mengaku-ngaku dengan pengakuan-pengakuan yang menyesatkan manusia. Seperti orang-orang yang mengaku Imam Mahdi sepanjang sejarah. Banyak. Seperti Mirza Ghulam Ahmad La'anahullah. Itu mengaku-ngaku bahkan Nabi. Ada lagi yang mengaku dirinya Mahdi. Terus siapa pendiri Arqam? Suhaimi mengaku dirinya juga Mahdi. Bahkan perintis dan pendiri gerakan Islam Jamaah yang sekarang LDII itu siapa? Hasan Ubaidillah. Ubaidillah. Mengaku dirinya Imam Mahdi. Punya kesaktian lah. Bermain dengan ular. Dengan pedang tidak luka. bisa pura-pura mati sekian hari, diperiksa oleh dokter, denyut nadi gak ada, denyut jantung gak ada, nafas gak ada, udah mati. Tapi belum mati, hidup, masih hidup. Dia menguasai ilmu yoga dengan tingkat yang tinggi, sehingga bisa menghentikan detak jantungnya sendiri, denyut nadinya sendiri. Ini saya informasi dari tangan kanannya langsung yang sudah tobat, Pak Bambang Irawan. Begitu. Sakti mengaku Imam Mahdi. Banyak. Semua itu kesalahan mereka, bukan kesalahan nas. Dan kesalahan itu harus diperbaiki. Tidak boleh kesalahan itu mendorong kita untuk mengingkari nas-nas yang sahih. Karena adanya orang-orang yang ngaku-ngaku Imam Mahdi, tidak berarti bahwa hadis tentang Imam Mahdi harus didustai, diingkari. Tidak berarti karena banyak orang yang sesat dalam memahami Dajjal. Ada yang mengatakan Dajjal itu Amerika. Ada yang menyatakan Dajjal itu Yahudi. Ya'juj Ma'juj juga Yahudi. Fahan Gharqad, apa? Itu piringan hitam. Yang bisa bicara ini Yahudi, sembunyi di sini, bunuh, kan begitu. Ada itu piringan hitam, katanya. Kalau memang Dajjal itu Yahudi atau Amerika, maka di zaman Rasulullah SAW belum ada, ya? Belum, sudah ada Amerika, Israel? Belum. Tapi kata Rasulullah SAW, Dajjal sudah ada zaman itu. Pernah bertemu dengan seorang sahabat namanya Tamim Ad-Darid, seperti yang jelas dalam Sahih Muslim. Ada, terbelenggu dengan ciri-ciri yang persis, pecak sebelah, kemudian tinggi besar, kemudian dibelenggu waktu itu masih, dan seterusnya. Hadisnya sahih. Bukan berarti kalau ada orang yang salah memahami nas itu, lalu yang diingkarinya nasnya. Kebenaran tetaplah kebenaran, dan kebatilan tetaplah kebatilan. Tidak boleh kebatilan yang kita lihat mendorong kita mengingkari kebenaran. Orang-orang yang mengingkari kita karena kita menyibukkan diri dengan nas-nas yang sahih tentang masalah yang gaib ini, maka kita arahkan pandangan mereka kepada para usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para cendekiawan atau ilmuwan-ilmuwan zaman kiwari. Al-ulama al-mu'asirun. Jangan disebut ulama Islam ini. Al-ulama itu orang para ilmuwan di sini, zaman kiwari. Apa yang mereka lakukan? Lizkashfi anil ghuyubil majhul fil madil ba'in. Mereka membuka rahasia-rahasia hal-hal yang gaib, yang misterius pada zaman yang lampau, jutaan tahun yang lalu, katanya. Banyakkan yang menelaah masalah itu. Ditemukan fosil binatang purba, ditelaah, dibuka rahasia-rahasia zaman lalu dari penemuan itu. Padahal itu pun termasuk hal yang gaib. Dan ada juga ilmuwan-ilmuwan yang membuka rahasia kegaiban yang misterius di masa-masa yang akan datang. Kegaiban-kegaiban yang misterius yang menyelimuti kita pada zaman kiwari. Oleh karena itu kita lihat mereka mencari jejak-jejak peninggalan masa lalu. Apa yang ditinggalkan baik berupa tulisan ataupun berupa apa produk-produk mereka atau berupa fosil-fosil mereka. Banyak kan? Entah bidang apa, arkeologi apa? Antropologi, arkeologi. Kita melihat mereka memperhatikan atau apa? Iya, memperhatikan apa-apa yang diucapkan oleh para dukun dan para peramal. Padahal apa yang dikatakan oleh mereka hakikatnya kedustaan. Hampir-hampir tidak kita temukan hakikat yang sebenarnya dari informasi yang disampaikan oleh dukun. Banyak itu. Kita melihat, mereka melihat, membikin alat-alat memandang yang besar. Yang alat-alat pengintai yang dahsyat. Bahkan juga bisa melihat alat peneropong bintang, bulan, matahari, dan planet-planet yang lainnya. Kita lihat. Agar apa? Agar mereka mengetahui apa-apa yang selama ini tidak mereka ketahui. Maka apabila ini merupakan keadaan dan sifat manusia, maka mereka selamanya tertarik untuk mengenal, mengetahui apa-apa yang selama ini tidak mereka ketahui. Baik mengetahui masa lalu ataupun yang masa yang akan datang. Mengetahui alam dan apa-apa yang ada di sekitar mereka. Itu semua sering dihargai oleh manusia. Mereka dapat penghargaan baik secara resmi ataupun tidak resmi. Bukankah menelaah hakikat-hakikat yang tidak mungkin dusta selamanya ini lebih utama dan lebih pantas berupa menelaah masa-masa yang akan datang yang termasuk tanda-tanda hari kiamat berdasarkan nas-nas yang sahih. Karena informasi yang diterangkan dalam nas-nas yang sahih dalam hal tersebut merupakan informasi yang tidak ternilai harganya. Informasi tentang Dajjal, Masya Allah, nilainya luar biasa. Tentang turunnya Isa alaihissalam dan seterusnya. Akan tetapi manusia itu seringkali takabur dengan cara menolak untuk mengambil kabar-kabar wahyu yang terpercaya. Mereka banyak rugi ketika mereka disodorkan kepada ilmu-ilmu yang baik seperti ini. Ilmu hadis yang membicarakan tentang hal itu. Rugi kalau menelaah itu. Dari sana muncul beberapa golongan manusia yang menginginkan kita untuk menjauhkan kita dari menelaah, mempelajari masalah ini dari segi nas-nas wahyu. Padahal mereka begitu lahapnya mengkonsumsi informasi-informasi yang datang dari para ilmuwan barat tentang masalah ini, padahal di dalamnya terdapat kesalahan yang besar dan kedustaan yang besar. Coba kalau ada ramalan kiamat dari ilmuwan barat, wah kiamat ini secara ilmiah terjadi prosesnya begini, umpamanya matahari kadar panasnya sudah berkurang, sekarang sudah ada titik-titik hitam. Nanti melebar, panasnya berkurang, kemudian daya tariknya juga berkurang, gravitasi berkurang. Akhirnya karena berkurang tidak seimbanglah dunia, bertubrukanlah satu sama lain, ilmiah. Buku tentang ini larisnya bukan main dan dipercaya. Diperkirakan ilmuwan anu kiamat akan terjadi tahun 2000. Geger semua orang. Apa namanya? Takut. Walah, 2000 mah kealaman sama kita dong. Geger. Tapi mereka menafikan nas-nas yang jelas dari hadis-hadis yang sahih, bahkan ayat Al-Quran tentang Asyratus Sa'ah. Wa yumkinuna an nu'jizal fawaid allati nahsulu alaiha min wara'i dirasatil akhbar allati tuhadditsu bi Asyratis Sa'ah wal mughibat al mustaqbalah fil umuri taliyah. Mungkin kita akan meringkas faedah, manfaat, kegunaan yang bisa kita petik dari balik mempelajari informasi-informasi yang menceritakan tentang tanda-tanda hari kiamat dan hal-hal gaib di masa mendatang berdasarkan nas-nas yang sahih. Manfaatnya itu sebagai berikut. Pertama, al-imanu bihadihil akhbar idza tahaqqaqna sidquha. Sidquha. Wa minal imani billah wal imani bi rasulih id kaifa nu'minu billahi wa rasulih thumma la nusaddiqu bi khabarihima dhalika alkitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Faedah pertama menelaah informasi-informasi gaib di masa yang akan datang dari nas-nas yang sahih adalah kita bisa beriman kepada kabar ini kalau kita mempercayai. Dan ini termasuk bagian dari iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Bagaimana seseorang bisa beriman kepada Allah dan Rasulnya kalau tidak mempercayai kabar dari Allah dan Rasulnya ini? Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." alladzina yu'minuna bil ghaib. Salah satu ciri orang bertakwa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu adalah iman kepada hal yang gaib. Termasuk di dalamnya adalah informasi-informasi yang akan datang. Informasi dari Allah dan Rasulnya tentang kejadian-kejadian yang akan datang, itu termasuk hal yang gaib, yang wajib diimani. Selama nasnya jelas, kalau itu ayat Qur'annya jelas maknanya, kalau itu hadis sahih sanadnya. Ini faedah pertama, muncul keimanan. Kedua, wuqu'u tilkal mughibat ala nahwil ladzi haddatsat bihil akhbar wa yusabbitul iman wa yuqawwihi. Fal muslimuna fi kulli asrin yushahiduna wuqu'a ahdatsin mutabaqah lima akhbarat bihin nusus as-sadiqah. Faqad syahada as-sahabatu intisar ar-rum 'ala al-fars thumma intasara al-muslimuna 'ala al-fars war-rum wa dhahara al-islam 'ala jami'il adyan wa syahadu firqat al-umma 'ala al-am alladhi haddadahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa syahadu katsiran min al-ahdath 'ala an-nahwi alladhi akhbarat bihi an-nusus wa kadhalika al-hal fi kulli asrin yushahidul muslimun waqa'i wa ahdatsan ja'at bihal akhbar wala syakka anna hadha lahu atharun kabirun fi tathbitil mu'min ala imani wa qad yakunu dhalika madkhalan li da'watil akharin ila hadzal haqqil ladzi ja'ana min rabbina. Faedah kedua adalah terjadinya hal-hal yang gaib seperti yang diinformasikan